ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم وكيفية الدبغ أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه من دم ونحوه بشيء حريف كعطف، ولو كان الحريف نجسا كزرق حمام كفى بالدبع. Setelah dia menyatakan dengan secara umum segala kulit bangkai semua itu jadi suci ia dengan sama. Sama ada bangkai itu binatang yang halal dimakan daging ataupun kulit bangkai binatang yang tak halal dimakan. Itu maksud kata syarah di atas maitatu ma'kulil lahmi wa ghairi. Selepas pada tu nak menyatakan cara-cara nak menyamuk, nak samuk tu macam mana. Syarah kita ibarat dengan kata wa kaifiyatu kaifiyat, tapi hasiah kata ai waqifatud dabri, nak royak sifat, sifat samuk. Sebab dia kata wa kaifiyatud dabri ai waqifatud dabri al maqsudatu minhu, sifat samuk yang dimaksudkan sifat minhu minad dab daripada samuk. Makna gitu. Jadi faka'annahu qala, maka seolah-olahnya syarah berkata wa maqsudud dabri, seolah kata gitu, bermula kaifiat samuk yang maksud samuk, seolah kata gitu. Walau abbara bizalika, dan kalau ibarat ia syarah dengan demikian itu dengan kata maqsudud dabri faqtu lakana azhara lakana ta'biruhu ataupun lakana ta'bir tu azhara, lebih zuhir sikit. Sebab li'anna al-mutabadara minal kaifiyyati, kerana bahawasa yang disedua faham daripada kaifiyat itu ayya bidabiri, tu kaifiyat. Kaifiyat bahasa kita kat cara-cara samuk telah mana bahawa mendatang ia dengan dabir, dengan alat penyamuk, wa yadha'ahu, dan hantar ia seorang hu akan dabir alal jildi atas kulit. Tu rupanya kaifiyat. Cara kita nak buat lah mana, dia panggil witi tu, cara nak samuk lagu mana, tu cara tu kaifiyat dia panggil, iaitu ambil alat penyamuk mari, lepas tu hatta di atas kulit, belulai tu, tu cara-cara dia panggil. Di sini bukan nak royak hak tu, sabit tu kata walaisa muradan, dia bukanlah ia al-mutabadar tu, tu bukan murak. Murak di sini nak royak maksud samuk tu gapo. Sabit tu lah muhasyi kata kalau ibarat dengan wa maqsudud dabab itu azhar. Tak apalah, itu buku masalah ibarat. Klik kepada kalam syarah. Dan bermula kaifiat samuk, maksud samuknya ialah ayyan zi'a, bahawa menghilang ia. Kalau kita nak menanggal. Naza'a yanzi'un makna menanggal, cabut kasa. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha' ala Quran sebut. Naza'a yanzi'u makna menanggal, membuang, mencabut tuasa orang. Ayyanzi'a bahawa menanggal ia. Kalau kita nak isnak majak ke, isnak pada dabar. Dia tu samuk, maksudnya alat penyamuk. Klik pada seorang lah. Ni mana soalan terperbuat saya seorang. Kalau kita tak seletak domen ke, bahawa ditanggalkan. Ayyanzi'a fudulal jildi, bahawa menanggal ia akan yang lebih-lebih pada kulit dia. Bagi hak lebih-lebih yang ada di kulit, maksud kita nak ke belulat tu, tapi hendak jadi busuk tu gapo? Lemuk-lemuk hendak ada di belulat tu, apa lagi daging-daging hak lekat masa lapah tu. Hak tu, hak tu dah jadi busuk kulit tu. Maka nak kita nak jadi suci kulit, kena bitangga tu, bebe tu. Tengok orang lapah tu, kalau orang lapah kurang pandai, ada kada daging banyak lekat di belulat. Orang lapah pandai hingga sikit. Maka dia kena buat lagu tu bahawa menanggal ia akan yang lebih-lebih daripada belulang kulit tu. Menanggal daripada apa? Mimma agapo dia fudul tu, nak bayar situ. Apa fudul tu? Mimma yu'affinuhu, daripada barang yang membusuk ia akan jild, akan kulit. Gapo ma yu'affinu, bayar pula. Min damin, daripada darah. Wa nahwihi, dan umpamonyo, umpamo damin. Umpama darah dan umpama. Kemudian nak menanggal tu dengan apa? Bahawa menanggal ia seorang bisyai'in hirifin, dengan suatu yang kita nak panggil kata yang tajam rasa. Suatu yang tajam rasa. Dia misal di sini ka'afin. Itu benda buah bahasa kelak-kelak. Sebentar saja rasa. Sini dia misal ka'afsin. Afsin ni kita panggil buah mencekani. Nak sekali-sekali apa nak sepuluh buah ini bahasa. Moga tu kelak. Buah mencekani. Orang-orang saling kat dia guna tu buah tu tu. Sebagai kelak-kelak. Dia luka-luka dalam ke, orang minum air dia dan sebagainya, buat ubat. Itu seperti buah mencekani, kerana benda tu dia kelak. Lepas tu dia tambah dalam hasiah tu, qawluhu ka'absin ay wa syabbin bil muwahadah. Baca dengan bo. Syabbin ni kita dah panggil apa? Tawah. Tawas. Tu. Wasyattin, selagi syassin. Itu dia kata bil musallasah, dengan se yang bertitik tiga. Syassin. Apa dia? Itu dia wayak makna syajari tibir rahihati, iaitu satu pokok yang harum bau tapi murid ta'min. Pahit, jenis kelak rasa tu, bau harum. Ayud baru biwarokotin. Kau nak tahu kata titik ada ke tak ada? Kalau tak ada nak baca biwarokihi. Kalau ada titik biwarokotin dengan daun. Kalau tak ada titik pakai dhamma warokihi dengan daunnya. Daun bagi itu syajar. Itu yang nak ayatnya. Ambil daun dia ke buat samuk. Bila dia samuk, fa yakhrujul madbuhu abyadha, maka keluarlah yang disamuk hal kada putih. Itu tajam, panggil benda tajam masuk. Itu zaman dulu, zaman sekarang ni kita ada sabun lah. Sabun tu bisa dia capur dia ada. Tengok bisa sabun dengan kita jamu ke panah. Kemai sabun ke tangan kita ada rasa nipis. Kemai sabun lama-lama. Dia panggil benda tajal lagu tu. Kekuat saya ada sebuah harta mana lah. Kita dah main dia. Nipis tangan kita. Dia panggil sebab dia bahasa tajal boleh menanggal. Sekiranya kulit belulai kita ambil dia putah tu. Ya tu bebe remuk-remuk tu be. Dia nak nama lagu tu dia panggil syai'in hirif. Syai'in hirif. Patu gi lagi walau kanal hirifu najisan. Dan jikala adalah suatu yang tajam itu yang najis ia. Misal dulu kazarqi hamami seperti tahi burung merpati. Tahi burung merpati itu bukan jadi kait. Asiyah kata qawluhu kazarqi hamami bizali baca dengan zah zar au bizai. Itu baik dua lorak fahuma lughata zarqi dengan zai zarqi dengan za dua lorak cakap kedua zarqi zarqi. Dia beza dengan za dengan zai. Wal hamamu hamam jangan sadu lah. Kalau sadu makna lain, makna tandas jamak hamam tu ni hamam yang tak sadu mi. Wal hamam tu laisa biqaidin. Bukan mesti tahi burung merpati, bukan mesti burung merpati. Wa ibaratu ghairihi dan ibarat orang lain pada syarah yang ibarat dengan kazarqi tayrin. Tu tak apa. Tahi burung. Tak kira. Tahi burung sama ada burung merpati, burung merbuk, apa saja burung lah. Tahi burung jadi rupa-rupanya tahi burung ni suatu perkara yang tajam. Sebab kalau dia kulit kita duk regal tu, mari dia kaya puak burung duk patut makan itu ini duk berak lah-belah. Jadi tahi dia tu jadi jadi suatu penyamuk tu. Jawab launya kafa fid dabghi nata memado pada sama. Anak ayat kata suatu yang jadi alat penyamuk bila cukup sifat sepa tadi tak ada syarat kata suatu tu nak suatu yang suci tak ada syarat. Suatu yang najis pun memado. Kalau gitu ibarat betul kata walau kana tu ja'alaha syartiyatan. Telah menjadi ia syarah akan kalimah lau tu jadikan lau syartiyah. Walizalika sabit tu lah zakarolaha jawaban tu. Sabit tu syarah sebut bagi lau akan jawab. Mana? Wahuwa qawluhu kafa bidzabri. Jawab lau. Sekiranya walau ja'alaha ghayatan pun la kafahu. Kalau menjadi ia syarah ha, ha akannya akan kalimah lau tu kalau pakai lau ghayah. Dan jika adalah sewaktu yang tajam tu najis sekalipun, kalau buat rayah gitu pun cukup mada ia kan kaqaulihi seperti sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata li muridit tazawwuji, dia kata kepada seorang yang mau berkahwin, dia kata kan anlafa iltamis walau khataman min hadidin, dipanggil lau rayah. Iltamis carilah engkau akan isi kahwin. Dan jikalau dan jikalau adalah isi kahwin yang dicari itu sebentuk cincin daripada besi sekalipun. Tengok ayat lau rayah tu jaya lerat kata tu. Lakin tapi syarah kita tak buat rayah, hanya pakai buat syartiyah ni. Tetapi qasadash syarihut tawdiha, tetapi qasa oleh syarah kita akan nak menerai, nak bertambah terai lagi ilmu betadi. Sebab tu umai kafa fiddabri. Kata umai kafa fiddabri pakai lau rayah cukup. Salah kata. Jikalau adalah suatu yang tajam untuk nak jadi ke alat penyamuk tu, suatu yang najis sekalipun. Cukup dah tu. Tapi syarah kita kata kafa. Buat lau syartiyah. Nak beri terai lagi kepada mutadi. Itu segi yang jarak. Jadi nak ayat kata tak ada syarat tentang kata alat penyamuk tu tak ada syarat benda suci. Benda najis pun tak apa. Itu dia. Amai kita tengok dalam hasiah ke atas tu. Qauluhu ayyan zi'a. bahawa menanggal ia syakhsun seorang fudulal jildi, dia kata wadabituhu, dabit samuk tu ialah dabit nazak, menanggal secara mana nah? Dabit panggil kata tanggal tu ialah alla ya'uda ilaihin natnu, tu bahawa tidak kembali kepadanya, kepada al-jild, kepada kulit itu, tak kelik oleh busuk. Kira-kiranya tak kembali kepadanya oleh busuk. Busuk mana? Lau nuqi'a fardud kedih kalau direnam. Lau nuqi'a fil ma'i urfan. Kalau direnam akhirnya akan al-jild di dalam air. Kalau direnek, renek itu pada uruf lah, urufan tak ada pada nuqi'ah. Kalau direnek, apa dia? Renek itu pada uruf lah, pada walik renek secara mana. Sekiranya kalau kita renek kulit dalam air, rendam. Sini nak keliru sikit, lama kita renek-renek ikan kering buka. Habis setengah lorak tak panggil renek, panggil goreng. Lorak kita sini panggil rendah kat tu. Kasi ikan rendah. Tanah rendah ambil buh lah minyak tak dia. Gitu. Rendam dia panggil tu asal lorak. Tenam. Tu rendah. Rendah dalam air. Rendam lah tu. Ni goreng. Ambil minyak. Tak tahapi panah. Ambil ikan bubuk. Itu ikan goreng. Tapi sini tak panggil ikan rendah. Jadi dua lah. Ikan goreng. Ikan rendah. Nah, dia lurah tu. Lurah sebab dia tak sama tu. Baiklah, sini rendah air ni. Makna kulit kita samuk maridah, nak tahu kata tangga tak tangga tu supaya nak hukum kata suci, sekira-kira kalau direndamkan kulit tu dalam air pada umruh, nak cetak kembali kepadanya oleh busuk. Hingga hapok-hapok tu bahasa dia kulit. Tu dia. Tak kembali busuk dah. Itu hukum kata suci lah kulit tu. Wala yunzaru linnaf'i, dan tidak ditilik, tak kira lah maknanya. La yunzaru maknanya la yu'tabaru lah. Tidak ditilik bagi rendam itu tu muddatan tawilatan. Tak kira rendah sapa 2-3 hari tu busuk lah. Kain lagi pada rendah lama bang busuk. Tu dia. Tak kira hati-hati payah hati menyalahi uruh dah tu. Sekiranya kali kita renek, boleh sepagi ke, kembali busuk dah, dah. Tu kata suci tu. Tu orang panggil tangah habis dah tu, fudul-fudul dia ni. Ala khilafil urfi. Tak ditilik bagi renam dalam air masa yang lama atas menyalahi uruh. Tak kira tu. Fa inna zalika. Sebab apa la yung zaru itu? Fa inna zalika kana bahwasa ya demikia itu demikia annaf'a muddatan tawilah renal lamu tu hak tu qad yatarattabu alaihi natnu. Dia kata kerana terkadang terjadi atasnya oleh busuk sabik gedak renal lamu yatarattabu alaihi alal jildi oleh natnu oleh busuk sabik gedak renal lamu hak tu walau li syai'is sulbi pun dia duduk tahu kena lama busuk. Kalau khasyabi apa kayu, tengok kayu itu duduk kena lah air bang busuk juga. Itu dia dia duduk kena lah air lama apa bang busuk masa bang macam-macam lah. Itu dia sebab dia kait urban. Sekiranya kalau kita kena dalam air pada uruf itu akak tu baik mari bang busuk boleh tak. Itu menunjuk kata tangga sungguh satu. Qauluhu fudulal jildi. Apa makna ai zawaidahu? Makna ia lebih-lebih daripada kulit. Kita nak ke kulit, nak ke belulat tu kita naknya. Lepas tu ada di belulat tu panggil ia lebih-lebih. Gapo dia? Wa qad bayyanaha, dan sungguh telah membayan menyata ia syarha akan zawaid akan fudul bi qaulihi, dengan kata mimma yu'affinuhu. Ai minal asya'i allati taj'alu fihi ufunatan. Daripada perkara yang menjadi ia pada kulit akan ufunatan akan busuk. Itu kita tak sama. lelak we dengan lemak kita. Bom musuh lalu dah. Tengok belulah kita lapar dok tinggal gitu. Busuk. Ya dok busuk gitu. Ih ada lemak lendek, darah. Nah, tu dia. Tu mimma yu'afinuhu ay min al-asya'i allati taj'alu fihi 'uqunatan. Lepas tu gapo dia pula ma yu'afinuhu wa qad bayyana tilkal asya'a biqali min damin wa nahwihi. Nah, gapo barang yang membusukkan kulit daripada darah dan umpama darah. Gapo lagi umpama? Qati'ati lahmin. Seperti sepotong sebahagian daripada daging dekat-dekat di kulit jika lapar dah. Kalau gitu bahwa qauluhu min damin dia panggil bayanun lil bayan qablahu. Itu ibarat dia ayat cukup. bahwa menanggal bisyai'in dengan suatu. Bisyai'in katanya muta'alliqum biyanzi'a, takluk situ. Tapi wala budda min tawassutil ma'i. Jadi syarah kita tak ada royak lah kata kena masuk air tu. Royak sekadar kata bahawa menanggal ia akan ia lebih-lebih daripada kulit, daripada barang yang membusukkan kulit, menanggal dengan suatu yang tajam rasa. Tak ada rakyat masuk air kata air tu. Syarah tambah muhasyir tambah. Wala budda min tawassutil ma'i. Dan tak dapat tidaklah daripada perantaraan air. Mana kena ada air katilah. Tapi kata tak dapat tidak kena masuk air tu. Illam yakun hunaka. Jika tidak ada di sana. Itu tidak ada apa. Rutubatun fil jildi. Tu jika tidak ada sano fi nafsil amri lah, tidak ada basah pada kulit, pada belulat tu belulat kering. Apa alat nyamuk pun kering juga ke, tak boleh jadi dia kena bertolong dengan air katiklah, kena basah sikit. Kena basah. Itu mana tak dapat tidak daripada tawassutil ma, jika di sana tu, jika tidak ada di sana basah, kulit kering, alat nyamuk pun kering. Itu kena bertolong dengan air sikit. Ataupun fidabiri. Ataupun pada alat nyamuk. Tidak ada basah fil jildi pada kulit. Pada belulang. Au fidabiri ataupun alat nyamuk. Mana kering belakang ayat itu. Wa illa da jika tidak. Tidak tuju ke tidak. Jadi nabi klik ke isbab. Wa illa lam yakun ini bi'an kana hunaka rutubatun. Dengan bahawa ada di sana basah. Dah nak? Belulai basah. Baru lapah ya. Dia basah-basah. Ataupun alat nyamuk ni basah. Balik belulai ni kering dah. Waktu. Fala yustaratu. Maka tidak disyarat akan dia. Akan tawassutul ma. Tak ada kena masuk air lah. Muka basah dah. Tuju yang masuk air nak basah ya. Dah basah dah mana-mana so. Itu dia. Hanu ada hadis kata, kena menyuci ni akhirnya oleh air. Wa khabaru. Dia hadis kata, yutahhiru hal ma'u wal qarzu. Pahal situ kena ada air tu. Sani kata tak ada syarat dah kalau ada basah. Hasil maksud. Jawabnya. Wa khabaru. Dan bermula hadis yutahhiru hal ma'u wal qarzu tu. Itu mahmulun. Khabar situ. Ditanggung ke hadis tu ala nadbi ya. Tanggung atas sunnah. Itu dia. Ataupun tanggung ala taharatil kamilah. Tanggung atas suci yang sempurna. Makna yutahhiruha ay taharatan kamilatan. Di situ. Wa qawluhu hirrifin. Dia dobit baca sikit. Dia baca bikasril ha. Takut nak baca harif ka. Wa tasdidir ra'i hal kada ra maksuratan hirif. Takut nak baca harif, boleh jadi rupa macam ni. Baca huraif, boleh jadi rupa macam ni. Ada bentuk belaka. Dia suruh baca dengan sirat mubalaghah supaya kelima siddiq. Tu siddiq hirif. Tu dia. Apa makna hirif? Ai fihi hirafah. ai lad'u, laz'u bil lisan. Ha tu kita panggil ke apa? Iaitu ada padanya kelak pada lidah. Ha kelak-kelak dia panggil tajam, tengok benda kelak kita tak lidah Allah. Ha benda kelaknya tajam dia panggil. Ha tu dia. Ha bil lisan pada lidah. Ada mengetik-ketik di lidah bila kita pak, ha dia panggil sesuatu yang tajam, tajam rasa. Inda zauqihi ketika kecapnya. Ha bila kecap tak di lidah gak, ha tu kelak. Bi khilafi ma laysa hirifan. Ha bersalah barang yang tidak ia tajam rasa. Katurabin seperti tanah. Wa milhi garai-garai tu masih tapi tak ada rasa tajam, tak ada. Cuma kita tak lidah beku tu kerana masing. Ha ni fala yakfi we tak mado. Ngagare tak mado we. Karena dia tidak menanggal. Ha apa gaduk jeruk we pan jeruk banyak bergare. Ha nah. Ha jeruk ngagare tak jadi dia kata. Wa kadzalika tasmisu. Tak jadi juga. Wa kadzalika yani kama laysa hirifan ya misalani supaya juga tashmis kita panggil jemur panah, ambil belulah pakai jemur panah tu tashmis mempanah dengan matahari tu asal kita panggil jemur panah tak jadi kok. Wa tajfifuhu bil hawa, begitu juga mengeringkan kulit dengan hawa dengan angin, tak ada panas pun ni daklah mesti jaun tapi berangin, mesti berangin petak. Ha dia panggil mengkering dengan angin, mengkering dengan angin. Okay, supaya kita pak-pak sejuk. Pak sejuk tu bila tembak maya kat Allah sejuk kita hayat tempat angin, angin panas betul nak wikering ya. Ada. Ha memang semaya kita hayat buka angin bu dekat atas ni hal. Ha mengkering dengan hawa dia panggil. Ha tak jadi. Ha tak jadi. Tu dia. Sebab li annahu sebab apa tak madu itu? Dia annahu wa in tajaffa wa in tu wa in tajaffafa, kerana bahawasanya kulit tu walaupun kering ia wa in tajaffafa zahiran tak ada kala dan jika kering ia pada zahir ya kering tu, lakin fasaduhu mustatirun fi tetapi rusaknya rusaknya jild tersembunyi ia di dalamnya. Ha bila kita kata dia pam ambil angin panas semua kering. Ha tak bau dia kering. Ha tapi kering dia panggil dia selindur dal lagi kena air pula gak busuk kelik. Bila lemak air busuk kelik. Ha lagu tak jadi. Ha itulah cara-cara sama. Ha ni cara-cara samuk kulit. Ha cara-cara samuk kulit. Tiba-tiba ada orang kita pergi guna kecek samuk najis mughallazah. Benarnya bukan samuk tu. Tapi lorat Melayu pergi panggil samuk. Ada arah dia panggil waktu dah kau jadi makruh lah tu. Kena kena air kecil ani, kena samuk ni kata. Tak ada kecek samuk lah kita. Dia suruh basuh 7 kali. Gitu. Tapi lorat Melayu ni panggil samuk. Dah tak kena. Ha, kalau nak kira kita yang mengaji ni tak kena panggil samuk. Samuk ni samuk kulit. Faham lah. Samuk tu kulit. Belulah hak ni cukup sarak. Ha, samuk. Ha, kalau tak samuk ya kulit tu najis. Ha, kulit najis. Kulit bangkai tu najis. Ha, bila kita samuk jadi suci dengan syarat dengan sifat tertentu pun kita duduk mengaji ni. Tu panggil samuk. Adapun kita pergi jejak dengan anjing masalan ataupun tepuh dengan anjing dia basah. Ha dia basah main gerang kita. Ha basah di kita. Ha tu bau. Ha tu panggil basuh, kena basuh 7 kali bukan kena samuk. Kena samuk dah. Ha kena cari muka ni. Ha dak dia kena basuh pun tu dak basuh kain. Tapi dia kena basuh 7 kali. Kok mana dia panggil samuk? Ha adalah lorah jadilah tu lah lah ni. Kena pergi faham dulu lah. Kena ubah tak boleh. Yang makruh di isi awal ni kita kena beralah turut dia. Cuma kita hurai dulu ke dia. Sebenarnya bukan sama. Tapi kita panggil sama. Sebenarnya basuh. Basuh 7 kali. Haa, yang asal mai daripada hadis iza walagha ma'u iza walagal kalbu iza walagal kalbu ina'a ahadikum mana tu fi ina'i ahadikum ada data apabila jilat ini pada bekas jana seorang kamu pertama tahuru ina'i ahadikum iza walagha fihi alkalbu ada data pada hadis menyuci bekas jana seorang kamu apabila jilat padanya oleh anjing ayyusilahu sab'a marrat bahawa basuh tak ada kata bahawa sama je bahawa basuh ia 7 kali gitu banyak kali orang kita panggil sama tu kerana hawa basuh dia pelat pada orang agamanya basuh sampai 7 kali masuk air keruh sekali tu jadi begitu ramanya halis dipanggil samuk tu sebenarnya bukan samuk nah basuh tu dia dengan siapa kita nak buat tak reti nak buat guna yang samuk basuh tu lah baik itulah dia deh samuk ni dia bila kata samuk itu samuk kulit bangkai cara samuk inilah wa kayfiyatud dabri ay yanzi'a fudul al jildi yanzi'a mimma apa fudul mimma yu'affinuhu apa ma yu'affinu min damin wa nahwihi yanzi'a bi syai'in harifin walau kana al harifu najisan sekalipun tapi cara kita buat syarat jikalau sewaktu yang tajam tu najis kafa fitabri memado ia al harif najis mado pada samuk bukan syarat kata alat penyamuk tenak suci tak dia misal seperti tahi burung ambil tahi burung tu kalau samuk kalau tersamuk burung hidup berak cara dia tu panggil tersamuk dia tak ada syarat perbuatan seorang dah tersamuk pun jadi kulit kita dok regal tu buat burung pakak mi dok makan dok putih makan lemak lagi ikut dia lah tu dok berak tu tangah bi ngata abik tahik burung tu tu dia panggil tersamuk tak ada kena kita pergi dok gonyoh buat dah kali tu panggil tersamuk supaya kita mengaji bak basuh terbasuh in risal dia panggil yang kita kena air kecil dok saku di tali ada sakuk di tubuh pagar dan sebagainya mai hujaru siapa yang kata tersiram bukan nanti kena siram dak siram tu kita ambil air jiru ru tu sirah ni tersiram dak sakuk di pagar hujaru dipanggil tersiram tu Allah kita kata murak dengan basuh tu invisal terbasuh tersiram tu jadilah ya tempat mudah je luah terluah itu tapi nak ino atas tahu bila kita tahu tu jadi senilah dia itu cara sama lepas tu tengok kita tengok sikit lagi qauluhu najisan ada ketinggalan sikit lagi lah hasiah tu dia kata jikalau sewaktu yang tajam rasa untuk kita nak buat penyamuk tu yang najis hasiah tak royah lagi walau mim mughallazin dan jikalau yang najis tu najis yang mughallaz nah tahi anjing lah kata tahi babi katakanlah dia pakat hidup berok kata belulah tu tangga habis tubik tu bisol penama tajar tahik dia tu buh kata kalau begitu sekalipun pihak kulit ni hukumnya suci tapi mutanajih dia tangga tu supaya kain kita kena ikin apa anjing tu lah kain suci mutanajih dengan najih mughallaz tu dia cuba tengok luar hukum dia wan najisu wa in kana dan benda najis tu walaupun ia la yutahhiru, benda najis tu dia tidak menyuci. Muka diri dia tu najis, dia tidak menyucikan yang lain. Lagi air suci saja tak menyuci, lagi tak menyucikan yang lain. Pas ni benda najis, nak menyuci yang lain kan no? Diri dia lagi najis. Dia katakan wa in kana, dan jika adalah yang najis, an-najis itu la yutahhiru, dia tidak menyuci. Tak menyuci dengan mana kan no? Bimakna annahu la yarfa'u wa la yadfa'u, dengan mana dia tidak boleh mengakat ke hukum lain dan dia tidak boleh menolakkan yang lain. Dia tidak boleh mengakatkan yang lain, menghilangkan yang lain, dan dia tidak boleh menolakkan yang lain. Sungguh pun begitu benda najis, lakinnahu yuhilu. Tengok-tengok ini. Tetapi an-najis dia boleh menghewalahkan, boleh memaling juga dia panggil. Kalau gitu li'anna dzabra, kerana bahawa penyamuk alak samuk tu ihalatun, dia panggil menghiwalah, mengubah. La izalah tu bukan menghilang macam air tak. Tengok sabit tu dia tak apa tu, sabit tu dengan benar najis pun jadi tu. Kalau bak dalam kata menyuci dengan mana izalah tak boleh, ya? Ni dia panggil ihalah. Dulu hukum kulit tu najis, najis. Manakalanya samuk, hawalah. Tu soalan mengubah hukum daripada najis kepada suci. Ihalah bukan izalah. Kemudian wa yahrumu tadammuhu bihi, dia haram oleh berlomo dengannya, dengan najis. Tengok kita lagi dok main benda najis, tak leh. Ingat tak ada hajat syar'iah. Najis air kecil, najis tahi, apa bangkai semua hidup main, tak leh, haram, hukumnya haram. Ingat tak ada hajat syar'iyah lah. Pada kait sini iza wujidama yakumu maqamahu lah, apabila didapati barang yang berdiri, yang menepati ia pada tempatnya. Kalau ada hak lain, itu dia. Apabila didapati barang yang berdiri ia di tempatnya, kita duduk berlomo dengan yang najis tu haram. Kalau ajak tak apalah, supaya kita duduk main baja dah. Program dulu kan, baja tahi lembu duduk bubuh apa tanah timun dan sebagainya. Baja tahi lembu tu najis lah tu. Tapi dalam keadaan begitu, kalau tak betak setuh dengan tangan tu lebih comel. Cebok dengan tepurung, tak kapunya main dulu. Cebok dengan tepung, tak ada jamur sangat. Kadang-kadang bakal rauk gitu, rauk. Rauk. Tak lembu kering. Tak nak polok mana. Itu dia. Kata nak main, perbudak nak main, tak boleh lah. Ada setengah-setengah ganah, nak main megang tak lembu. Ada juga. Bila-bila nak mandi, bergurang lah. Mek selembu, megang mula, megang seluk lah. Nanti megang tak lembu. Ya jadi. Ya tengok deh. Nanti kita tahulah hukum kata gidik jamuh main tu haram selalu dah. Ada kira tu. Berlomok dengan dia. Sampai tu tetap minum arak gapo tu haram, minum diri minum tu sudah. Kalau suci sekalipun, kalau najis tu ya Allah, minum air najis. Allah. Habis tu imek ngeh tu, minum arak tu imek tu ngeh. Kalau itu kat hidup menak, duk patak duk dia sikit je. Dah seolah lagi dah mak dia terubik. Menak. Mungkin tak intikah lah. Intikah lah, dia selalu lah. Itu masalah. Itu nak tafsir banyak lagi lah tu. Baik. Mana kalau begitu haram oleh berlomo dengan suatu yang najis apabila didapat barang yang berdiri pada tempatnya. Wa yughsalu minal mughallazi, dan dibasuhlah akan dia minal mughallazi, daripada najis yang mughallaz, najis anibabi tu nak basuh sab'an, maklumlah 7 kali, ai sab'a marrat ihdahunna biturahan. Yang kata panggil kata samuk, sebenarnya basuh bukan samuk. Basuh 7 kali. Salah satunya masuk air tanah, termasuk tanah makna keruh dengan tanah. Kalau air keruh siap dah, tak ada kena duk keruh dah lah. apa musim hujan ini enggak. Ai kalau kita duduk tepi carak biasa je ni, tapi bila musim hujan merah ai carak. Ha jalan dah tu keruh dah tu. Tu dia atali ai kita bila dia lepas mari tu mula-mula keruh. Ha hujan turun kat capu keruh. Ha keruh tak payah kita ambil tanah bubuhlah. Kalau kaki kita tu jejak air kecil je, hola kaki dalam tu ke. Kalau air tenang, kocok-kocok dah 7 kali. Kalau air duk berlari ke, hola tahan situ ke. 1, 2, 3, 4, 7 cukup lah. Kalau air jenis, kena ambil hak keruh katuk sekali. Tu ya. Tu panggil basuh 7 kali. Inilah yang dimaksud oleh tua panggil kata sama. Nah, sebenarnya bukan sama pada sana. Sama kulit saat ni lah. Berhenti kita dulu. Tapi nak beki orang berkecek tu beki panah. Itu dia. Tak kena tak boleh. Dia mau duduk berkecek main belah tu. Dan lagi pula. Wa yusalu min ghairihi walau tahiran maratan. Dan dibasuhkannya kulit. Ini lah kita kecek kulit. Wa yusalu al jildu. Kulit tadi. Daripada yang lain daripada mughallat, kalau samuk dengan tahi burung, dia najis tidak mughallat. Dia panggil najis apa? Najis mutawassithah dia panggil. Najasah mutawassithah. Kalau hak lain pada mula mughallat, basuh tu sekali jelah, walau tahiran sekalipun marratan. Walau kana ghairuhu tu tahiran. Apa kita katalah nawi? Supaya kita kata kita samuk dengan buah mencekan ni ada pula ni sabun. Sabun dia tajam kan, yang masuk bahan-bahan dia tu tajam. Buat tengok kan kita kena darah, kena cemah, kita bah renal tak ada kena gonyong. Renallah sabun. Kita tengok putih. Dia panggil tajam nanti lagi tu. Kena tajam. Kalau gitu alat penyamuk kita suci umpama sabun kita kata. Tawah tu benda suci. Sekalipun kena basuh juga kulit tu. Sebab apa? Fa innahu iza kana najisa. Sebab apa kata wayu selalu dibasuhkan al jildu kulit dari yang lain pada mughallat walaupun ghairuhu tu yang suci seperti sabun tawah. Kena basuh sekali. Sebab fa innahu kerana bahwasanya iza kana najisan. Kerana bahwasanya apabila ia gapo? Itulah adabul adabik penyamuk tu. Kalau kata dia tu ya najis seperti tahi burung, tanajjasa bihi. Kalau lah penyamuk tu benar najis, jadi najis ia aljildu tu bihi. Kita ambil tahi burung pak samuk ngah tu, kulit tu hukum suci tapi jadi kena najis dengan tahi burung ni. Supaya kain suci kena tahi masalah. Betul lah. Ha kalau kau ni pula wa iza kana tahiran. Dan apabila adalah ia penyamuk dabik tu, penyamuk saat ni tu yang suci pun sabun pun tawah buah mencekan ni. Benda tu benda suci belaka. Tapi bila kita gi buat samuk dengan belula tadi, tanajjasa biwad'ihi alaih. Balik tu pula jadi najis. Balik pun balik penyamuk ni jadi najis dengan sebab hantarnya di atas jildi. Jildi tak ada najis dah padanya. Tidak ada daging, ada darah ke tu. Bila kita buh sabun pak, sabun pak kita hantar di atas dia, itu najis mai kok ni. Bila najis kok ni, mutanajis kulit apa ke kulit pula. Bitu ala kulliha, sama ada alat penyamuk najis, alat penyamuk suci, ala kulliha kulit mutanajis lah. Ipa hai rupa masalah dia. Kalau kita samuk dengan tahi burung, diri tahi burung tu najis, mana kulit kena najis. Najis kok tu. Bila hukum suci dah dikena najis, mutan najis. Ha kalau lah kita kata kita samuk tu dengan alat penyamuk suci macam sabun. Tawar. Bila pun hatta sabun cuah ru sabun, sabun tu pula jadi mutan najis. Sebab di kulit ada lemak, ada darah, ada apa benda najis. Ni jadi mutan najis. Bila ni jadi mutan najis, kulit pula mutan najis yang sampai. Jadi kira-kira mari kena basuhlah kulit tu. Wa yusalu al-jild min ghairihi min ghairil mughallaz walau ini walau kana ghairuhu tahiran sekalipun yusalu marratan. Tak ada situ. Ilat sebab apa jalan kena basuh? Sebab kalau lah penyamuk tu ya najis. Nyata tanajjasa bihi, balik kulit jadi najis dengan dia. Kalau wa iza kana tahiran, Kalau balik penyamuk tu yang suci macam tawah, tanah jasa. Ha, jadi najis ia, ia penyamuk yang suci tu biwadihi dengan sebab hantarnya nyadabik yang tahir alaihi. Jadi ia ada tersarut dengan najis. Jadi faya'udu alaihi, maka kembali ia alaihi alal jil bin najasa. Lalu itu fayasiru, maka jadilah ia, ia apa? Ia al-jildu, al-madbu, al-mad, al-maldu. Apa? Al, nanti double, al-madbu. Nak balik lah. Fayasiru, maka jadilah ia, ia al-jildul madbu, kulit yang disamuk tu jadi bani supani katau bin tanajjasa, seperti kain kena najis dia. Apa tu? Kain kita duk suci, kena air kita, kena darah. Apa tu lah hukum malasuh. Ha, maka belulah kita samuk hukum belulah tu suci, tapi supaya benda suci kena najis pas satu wajib basuh. Ha, basuh tu dah kak. Ha, tak ada apa semua. Ah, ha, maka kulit belulan jadi sama suci sepakai, boleh buat pakar semaya. Ha, ya suci zahir batin lalu dah. Ya suci, ya suci zahir dan batin. Batin kulit suci, zahir kulit suci. Ah, ha, murak zahir ya dua, tengok belulan kan. Balik ni balik bulu. Ah, ha, kata balik ni balik bulu. Ah, ha, balik ni hak balik dia ada terpengar isi kita lapar kan. Ha, itu dia kata balik ni balik bulu. Balik ni balik sebelah balik isi. Bila kita lapah dah, dia panggil dua-dua ni panggil zuhir belakang. Bukan kata zuhir balik sebelah balik bulu, lek ni batin dia panggil zuhir kedua lek. Tapel lek num tapel ni panggil zuhir. Suci kedua, kita tepuh balik ni pun suci, tepuh balik ni pun suci. Berarti apa awak apa jadah boleh semaya tah dia. Pasal dia suci zuhir. Batin pun suci mana dalam isi, kalau tebal belulat tu tebal 2 min. Milimet. Ah, tebal 2 min 3 min kulit dia. Ha, dalam isi dia pun batin dia suci juga. Pasal suci juga boleh buat pakar semaya. Ha, sabit tu baik boleh poket tak apa. Pasal dia suci habis zuhir batin. Ha, bila timah lah. Ha, senik. Dia tak serabut puruk lah. Maya baik lah poket. Ha, tu dia ada. Ha, baik kulit dia. Ha, itulah dia. Ha, cukup dengan hasiah. Ah, panjang kalah siah tu. Ah, kita sambung semula pula. Illa jildal kalbi wal khinziri. Ah, nak kalah siah tu. Wallahu a'lam.